Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Maret 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'aliqati Ala Syarhis Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-8 yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dirimu, annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Sesungguhnya keislaman seorang hamba belum sampai kepada derajat sempurna kecuali dia mengerjakan atau membarengi keislamannya dengan 3 perkara. Muttabi'an, yang pertama, senantiasa mengikuti apa yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa harus mentakwil, tanpa harus mencari jalan-jalan yang lain atau ajaran-ajaran yang lain selain yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, musaddiqan, ketika seorang muslim tersebut benar-benar membenarkan, dia yakin inilah yang bisa membawa dia menuju al-hidayah, inilah yang bisa membawa dia menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benarkan apapun yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun harus berseberangan dengan nalar berfikir yang dia miliki, walaupun harus berseberangan dengan logika yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, musalliman, dia benar-benar menerima apapun yang menjadi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam satu hukum, walaupun keputusan tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu dia, tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan bayangan dia, maka tetap seorang muslim yang ingin menyampaikan keislamannya kepada derajat al-itmam atau al-ikmal, menyempurnakan keislaman dan keimanannya, maka harus terima apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril islami, barang siapa yang mengira, barang siapa yang menyangka bahwa ada sesuatu dari agama Islam ini, lam yakfinahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang belum dijelaskan, yang belum disampaikan kepada kita, kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam dari sisi para sahabat Nabi, yang mereka adalah hamalatuddin, mereka adalah pewaris setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang membawa agama ini, yang membawa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh kaum muslimin, adalah para sahabat. Maka apabila ada satu pihak, ada satu kelompok yang mengira, bahkan menyangka, ada sebuah syariat yang disembunyikan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kadzdzabahum, artinya mereka telah menuduh para sahabat adalah orang-orang yang berkhianat, mereka telah menuduh para sahabat adalah para pendusta, wal iyadzu billah. Wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, cukup persangkaan orang tersebut sudah menandakan bahwa dia adalah seorang yang mencela para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, dan menjadi sebuah hukum bahwa orang tersebut adalah orang yang ingin melepaskan diri dari barisan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa huwa mubtadi'un dallun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu, maka orang tersebut adalah seorang mubtadi', dihukumi sebagai seorang ahlul bid'ah, dallun mudillun, yang dia merupakan orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, wal iyadzu billah, muhdithun fil islami ma laysa minhu, yang mana dia mengada-ada, membuat, menciptakan sesuatu yang tidak ada di dalam Islam, yang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat beliau, begitu pula para tabi'in wa atba'at tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum wa alaihim rahmatullah ajma'in. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, kita telah membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, dan kita sampai kepada ucapan beliau ketika beliau mengatakan wa sami'u minhu bayan al-Qur'an, menjelaskan tentang bagaimana keadaan para sahabat, kenapa mereka terlalu istimewa di sisi kaum muslimin, bahkan sangat istimewa, kedudukannya luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka langsung mendengarkan syariat ini dari lisan yang mulia Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan paling tidaknya, kalau kita tidak mengakui wal'iyadzu billah keutamaan sebahagian para sahabat dibandingkan sebahagian yang lainnya, paling tidaknya kalau kita sadar ada di dalam Islam yang namanya fadlus sabaqiyah, fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang terdahulu, ini gak bisa dipungkiri. Seorang yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam itu jauh lebih utama, misalkan dibandingkan dengan seorang yang baru mu'allaf 2-3 tahun terakhir, seorang yang sejak lahirnya sudah berkecimpung di dalam amalan-amalan sunnah, mengenal hidayah, mengenal manisnya iman, manisnya sunnah Nabi SAW, tidak bisa disamakan keutamaannya dengan mereka-mereka yang baru mendengar hadis-hadis Nabi SAW 3-4 tahun belakangan. Karena fadlus sabaqiyah warid di dalam Islam. Fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang terdahulu, ini masih di zaman kita. Apabila dibandingkan dengan mereka para sahabat yang jaraknya sangat jauh, maka tidak bisa dijadikan sebagai tandingan. 1440 tahun jarak kita dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah menuju kota Al-Madinah. Maka jarak 1000 tahun ini bukan jarak yang sebentar, jarak yang sangat luar biasa, panjang sekali. Masa yang bisa menjadikan seorang hamba itu sebenarnya tunduk dengan apa yang difahami, apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum arbahum, dan sadar mereka adalah orang-orang terpilih. Dan kondisi kenapa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia-manusia pilihan, makhluk-makhluk terbaik, yang dijelaskan oleh Allah azza wa jal di dalam ayat yang mulia kuntum, ini kepada sahabah, kepada firqa jama'at at-tabligh. Karena ayat ini dijadikan dalih pembenaran oleh kaum jama'atul tabligh, ini loh kita itu khuruj, ayatnya ini loh kenapa kita harus ke India, harus ke Pakistan, harus ke Bangladesh selama 30 hari, selama 40 hari, selama 7 hari, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali ikhwati fillah yarakumullah, saya sampaikan di sekian banyak majelis, yang namanya ahlul bid'ah wa dhalal tidak akan mencari selain Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Rafidah yang mengakui ibunda kita sebagai az-zaniyah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekian banyak ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, kitab sucinya kaum muslimin, ditafsirkan seenak perut mereka oleh kaum Rafidah. Maksudnya ayat ini, walladzina amanu yang orang-orang yang beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna az-zakah, orang yang sedang mengerjakan salat dan menunaikan zakatnya, wa hum raki'un, dalam kondisi mereka ruku, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dibawakan sebuah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah pernah satu waktu bersedekah, mengeluarkan zakatnya beliau dalam kondisi beliau sedang ruku' di dalam salatnya. Lebih dari itu, hadis maudhu' ini diceritakan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu ardhah mensedekahkan harta beliau tersebut dalam kondisi ruku' sesuai dengan ayatnya, wa hum raki'un. Yang dimaksudkan ruku' di situ sambil salat dan sambil mengeluarkan zakatnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan seenak pemahaman mereka. Ini sebuah kesalahan. Maka mereka tidak akan mencari ucapan-ucapan pentolannya. Mungkin itu nomor 2, nomor 3 atau nomor yang setelahnya. Karena mereka akan membawa pemahaman ini di tengah-tengah kaum muslimin kalau tidak diindahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak diindahkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin akan meninggalkan mereka dengan cepat. Karena telah tahu kesesatan-kesesatan mereka. Oh, ini enggak bawa Al-Qur'an, enggak bawa sunnah, apalagi awal pertama kali bertemu dengan kaum muslimin langsung mengklaim Al-Qur'an itu ada yang kurang, langsung ditinggalkan oleh muslimin. Ini nanti tahapannya ketika muslimin sudah mulai loyal kepada mereka, sudah mulai cinta, sudah mulai husnudzan, baru mereka mengeluarkan akidah-akidah sesat mereka yang tertanam di dalam sanubari mereka dan ternukil, tersurat di dalam karya-karya ulama mereka. Jadi bukan pepesan kosong, tuduhan-tuduhan dusta, tidak, ternukil, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu pula jamaatut tabligh yang mereka berdalil dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang yang terbaik yang kami keluarkan di tengah-tengah manusia. Ini khuruj. Lihat ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa makna ukhrijat? Khuruj. Diajari bahasa Arab kita oleh mereka. Khuruj, keluar. Padahal sekian banyak a'immah al-mufassirin, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi yang ada di zaman kita sekarang, semuanya bersepakat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas yukhatib ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara, mukhatab dalam ayat ini adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Kenapa mereka kuntum khaira ummah? Kenapa mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan di muka bumi ini sebagai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling mulia, sehingga yang berada di sekitar beliau pun orang-orang yang mulia. Dan kondisi masyarakat ketika itu sangat-sangat mulia, mendengarkan petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun hadis Nabi. Begitu pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, digantikan kepemimpinan khilafah Islamiyah ketika itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kenapa? Kondisi masyarakat yang sangat luar biasa. Para sahabat masih banyak. Mereka memiliki murid-murid dari kalangan tabi'in yang juga luar biasa keutamaan dan keistimewaan mereka. Dijadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang ternukil Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan ar-rijal. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka para sahabah mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, ini cukup sebenarnya. Tanpa perlu kita menceritakan Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya, Umar ibn al-Khattab menginfakkan sebahagian atau separuh, setengah, separuh dari hartanya. Tanpa perlu kita ceritakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda sampai kelaparan, menahan lapar beliau, menahan dahaga beliau untuk bisa datang ke majelis-majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perlu kita ceritakan bagaimana pengorbanan Bilal ibn Rabah al-Habasyi radhiyallahu ta'ala anhu arda ditindis dengan ditindis dengan, disiksa dengan batu besar dari kaumnya atau dari para sayyidnya ketika Bilal diminta untuk kembali ke agama kekufuran. Tanpa perlu kita menyebutkan pengorbanan-pengorbanan mereka dalam Islam, keutamaan-keutamaan mereka, satu saja, mereka bersanding bersama Nabi. Melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengetahui fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan pendahuluan tersebut adalah satu yang sangat warid dan datang di dalam syariat Islam. Mereka yang lebih dahulu mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau, wara'u amalahu, mereka pun orang-orang yang melihat langsung bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beramal. Fanaqalu dzalika biamanatin, tidak hanya mereka saksikan, tidak hanya mereka dengarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tapi mereka pun menukilkan, menyampaikan riwayat ini, menyampaikan bagaimana amalan-amalan Nabi alaihi salatu wasallam biamanah, dengan penuh amanah. Fahum lam yatraku syai'an, maka mereka tidak meninggalkan sedikit pun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kaum muslimin, kepada para tabi'in, sampai kepada atba' tabi'in, sampai kepada a'immatus salaf, sampai ke zaman kita sekarang. Semuanya ternukil dari hamalatuddin, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Sehingga apabila ikhwati fillah ya ra'akumullah, ada satu pihak yang mencela sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, di antaranya mungkin yang telah menjadi penutup majlis kita pada pertemuan yang lalu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang mereka sebahagian yang menganggap pemerintahan khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan khalifatul khamisah, al-khalifatul khamisah, merupakan pemerintahan yang gagal. Ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan keyakinan seorang Sunni Salafi yang menganggap pemerintahan beliau gagal, dan disebutkan dalam kitab-kitab ahli sejarah ketika dibandingkan pemimpinan kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar ibn Abdul Aziz yang telah kita sebutkan alaihi rahmatullah dalam pertemuan yang terakhir. Maka akidah Ahlus Sunnah jelas memuliakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, terlebih Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada ceritanya seorang Ahlus Sunnah, seorang Ahlul Hadithi wal Athar memiliki sebuah kesimpulan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan bukan khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima adalah Umar ibn Abdul Aziz. Karena apabila dibandingkan, jauh lebih sejahtera di zaman kekhalifahan Umar ibn Abdul Aziz. Ada yang mengatakan ini, tapi orang-orang yang tidak mengerti tentang kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Dan jangan dikira Muawiyah bin Abi Sufyan selalu dipuji, selalu disanjung-sanjung, selalu diangkat, apalagi dari sisi mereka kaum khawarij, pentolan-pentolan kaum khawarij yang ada di zaman sekarang, A'idul Qarni, Salman, Safar, dan yang semisal mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan habis yat'anun, mereka mencela seorang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Telah kita nukilkan ucapan Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah ketika Abdullah bin Mubarak ditanya bagaimana kondisi Umar bin Abdul Aziz yang nampaknya memang kepemerintahan beliau jauh lebih sejahtera dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Turabun, satu butir debu, fi anfi Muawiyah, satu butir debu yang ada di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, ahsan bikathir, jauh lebih baik dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Seorang Umar ibn Abdul Aziz tidak bisa disandingkan siapapun dari kalangan sahabah, walaupun celaan-celaan terus datang. Jangankan Muawiyah, Abu Bakar saja dianggap kafir, Umar saja dianggap kafir. Lantas apakah kita mengira bahwa hukum-hukum kekufuran mereka ini berdasar, memiliki hujjah? Tidak, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karenanya mereka disebut sebagai ahlul bida'i wad-dalal, karena mengikuti hawa nafsunya. Tidak senang kepada Abu Bakar, kafir. Tidak senang kepada Umar bin Al-Khattab, kafir. Tidak senang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kafir. Semuanya sesuai dengan hawa nafsu mereka, wal'iyadzubillah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, faman za'ama, barang siapa yang mengira, annahum qassaru wa taraku syai'an lam yuballighuhu fa innahu kadzabun muftarin, barang siapa yang menyangka bahwa mereka, yakni dari kalangan para sahabah, meninggalkan sedikit pun atau meninggalkan sesuatu yang kecil dari syariat-syariat Islam, dari amalan-amalan Nabi, mereka sembunyikan, tidak mereka sampaikan, lam yuballighu, tidak mereka sampaikan kepada para tabi'in, yang akhirnya tidak sampai kepada kita di zaman sekarang ini, kata beliau, orang yang semacam ini kadzabun muftarin, seorang pendusta dan seorang yang mencari kesalahan dan celah dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Kenapa? Karena seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, adalah seorang yang memiliki kesalahan. Naam, kita akui. Tapi akidah Ahlus Sunnah mengajarkan bagaimana sikap kita dalam menyikapi, dalam melihat kesalahan-kesalahan yang ada di para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhom. Mereka bukan orang-orang yang ma'sum. Mereka bukan orang-orang yang terjaga. Jatuh kepada kesalahan, naam. Tapi akidah Ahlus Sunnah menjelaskan akan hal ini. Kita diminta untuk diam. As-sukutu amma syajara bainahum. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka, kesalahan yang ada di sisi mereka. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, baru kemarin kita bahas, tidak mengikuti peperangan Tabuk. Apa artinya Ka'ab bin Malik seorang yang ma'sum? Tidak. Kesalahan dilakukan oleh beliau, tapi seorang yang melakukan kesalahan bertaubat. Apabila bertaubat, kaman la dzamba lahu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman tabat taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubat kepadanya. Tanpa perlu merinci lagi. Maka akidah Ahlus Sunnah dengan perselisihan yang ada, kesalahan yang ada di tengah-tengah mereka, diam as-sukut amman syajara maidahum. Kita diam, tidak membahas apa yang ada di sisi kesalahan-kesalahan tersebut, karena mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah, begitu pula dari Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ahlul jannah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan, apabila ada yang ingin membandingkan sedekahnya yang ada di zaman kita sekarang atau mungkin zaman tabi'in saja yang dekat dengan mereka, tidak akan setara dengan sedekah yang mereka keluarkan, wala nasifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun setengahnya tidak akan bisa dibandingkan keutamaan mereka pada sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah, dalun mudillun, seorang yang telah mencela para sahabat, menuduh mereka orang-orang yang tidak amanah, dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yushakkikun nasa fi dinillah, hakikatnya dia telah berusaha untuk menyebarkan syubhat, menyebarkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin pada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hamalatihi min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah mencela orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam dibawa oleh para sahabat. Lantas kalau para sahabatnya dicela, para sahabatnya dijatuhkan, para sahabatnya tidak dihargai, apa hakikat yang ingin mereka tuju? Yaitu menistakan agama al-Islam wal-iyadu billah. Fahuwa yukhawwinu sahabah, mereka adalah orang-orang yang mengkhianati para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, kama hiya tariqatu ahlil bid'ah, dan ini adalah jalan yang ditempuh oleh mereka ahlil bid'ah. Yukhawwinuna as-sahabata wa yattahimunahum min ajli ay yusqitul wasithah bainana wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkhianati para sahabat dan mereka menuduh para sahabat sebagai orang-orang kadzabun, sebagai para pendusta, sebagai murtaddun, orang-orang yang keluar dari Islam, sebagai mukhtafun, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat yang sempurna ini. Tujuan mereka satu, kata Syekh Al-Fauzan, min ajli ayyusqitul wasithah. Tujuan mereka adalah menjatuhkan, menggugurkan perantara bainana, antara kita wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antara kita dengan Rasul ada perantara, yaitu para sahabat Nabi. Jadi kalau perantaranya yang dijatuhkan, maka kita tidak asing ketika Abu Hurairah disudutkan. Abu Hurairah mulai dijatuhkan kredibilitasnya, harga dirinya mulai dicaci maki. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda memiliki sekian banyak riwayat, ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan. Dan sebagian pihak sadar atau tidak sadar sempit dadanya ketika mendengar riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda demikian. Sebagian pihak dari kaum muslimin tidak senang. Kenapa harus diganggu amalan-amalan kebiasaan kita, adat kebiasaan yang telah ada dari zaman nenek moyang dahulu? Kenapa harus diganggu dengan hadis-hadis Abi Hurairah? Akhirnya mulai. Hadisnya tidak mungkin ditolak, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukhari Muslim yang meriwayatkannya, rijalnya jelas, thiqat, jibal. Lantas bagaimana mereka untuk mengkaburkan perkara ini? Abu Hurairahnya yang diserang. Abu Hurairah itu demikian, demikian, demikian. Abu Hurairah itu demikian terus. Celaan demi celaan ditujukan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ini tujuan mereka. menggugurkan perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul hadharu min haula, maka wajib untuk kita berhati-hati dari orang yang demikian. Wa an na'lama qadra sahabati wa makanatuhum, dan agar kita benar-benar menyadari, benar-benar mengilmui kemuliaan para sahabat dan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung yang ada di sisi mereka radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Min aina ja'ana hadzal Qur'an, dari mana Al-Qur'anul Karim bisa sampai kepada kita? Wa hadhil ahadits, dari mana hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini bisa sampai di tengah-tengah kita? Wa hadzal fikhu, dan pemahaman-pemahaman amaliyah-amaliyah fikih Nabi alaihi salatu wasallam, dari mana kita dapatkan? Illa min hamlihim wa tahammulihim anir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali hal itu bisa kita dapatkan, bisa kita nikmati, bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita fahami dari mereka, para pembawa agama Islam, pembawa syariat-syariat Nabi yang membawa agama ini dengan penuh amanah, yaitu sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina hamaluhu lana, mereka yang menukilkan sampai kepada kita. Warawahu lana kamilan, dan mereka meriwayatkan semua itu secara sempurna. Kullun ala qadari ma wahabahullah, walaupun masing-masing dari sahabat sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia-Nya. Abu Hurairah yang paling banyak riwayatnya, dari kalangan An-Nisa Aisyah radhiyallahu taala anha, ada beberapa sahabat yang hanya menukilkan satu hadis, dua hadis, enggak ada masalah. Enggak ada tuntutan semua sahabat harus meriwayatkan ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ketika sampai hal tersebut kepada kita dari sisi sahabat dan hadisnya sahih, bukan hadis yang dhaif apalagi maudhu', wal'iyadzu billah, yang tidak bisa kita imani, tidak bisa kita jadikan hujjah, maka wajib untuk kita terima, karena mereka lah yang menukilkan agama ini kepada kita kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun ala qadri taqatihi, masing-masing dari sahabat tersebut menyampaikan apa yang ada di sisi mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Ma taraku syai'an min dinillah illa ballaghuhu kama tahammaluhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan meninggalkan sedikit pun yang telah diajarkan kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pasti akan ternukilkan karena mereka amanah. Orang-orang amin yang senantiasa akan menyampaikan apa yang telah mereka ambil, apa yang telah mereka dengar, apa yang mereka dapati pelajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita mengingat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada Abu Mahdzurah, kepada Bilal ibn Rabah, kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, lafad-lafad adhan, lafad per lafad, itu jaraknya sampai sekarang 1440 tahun masih ternukil persis seperti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murni agama ini, tidak ada tambahan satu lafad pun, satu huruf pun, satu kalimat pun, persis apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafad-lafad adhan yang ada itu yang ada di zaman kita sekarang tanpa ada tambahan sedikit pun, walaupun sebagian pihak dari kalangan Ar-Rafidah menambah as-salatu khairu minan naum, kadang mereka tambah dengan hayya ala khairil amal, tidak mencukupkan diri dengan as-salatu khairu minan naum, tidak mencukupkan diri dengan hayya ala salah, mereka tambah. Nah, ini kalau mereka tambah ya mereka yang berdosa. Hakikatnya apa? Hakikatnya seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang mendengarkan lafaz-lafaz azan tersebut, yang puncaknya adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada para muadzinin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal, Abu Mahdzurah dan Abdullah ibn Ummi Maktum, sampai kepada kita dengan lafaz yang persis, tidak ada bedanya sedikit pun. Kurang bukti apa yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang amanah? Kalau mereka orang-orang yang wa'iyadu billah ghairu amanah, ghairu aminin, maka tentunya satu lafaz mungkin ditambahkan, asyhadu an la ilaha illallah, bisa ditambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bisa ditambahkan asyhadu anna nabiyyana Muhammad, bisa. Siapa yang tahu kalau mereka berdusta? Tapi hal ini tidak akan mungkin, mustahil mereka kerjakan, karena mereka orang-orang terpilih. Mereka orang-orang terpilih, orang-orang mulia, ahlul jannah. Ini yang harus kita tanamkan dalam benak-benak kita. Menghormati mereka karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama ini. Yang mana agama ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh beliau, wa hum mawdi'u ats-tsiqah, mereka adalah orang-orang yang terpercaya, di anna Allah akhtarahum li suhbati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wal hamli anhu war riwayati anhu ikhtarahum Allah li dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk mendampingi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima ajaran-ajaran dari nabi, pelajaran-pelajaran dari beliau, hadis-hadis dari beliau alaihi salatu wasallam, dan meriwayatkan itu semua. Ikhtarahumullahu lidzalik, memang Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka, menciptakan mereka untuk itu. Sehingga telah lewat pembahasannya pada hadis al-adabul mufrad, ketika ada seorang tabi'in yang berangan-angan ingin menjadi sahabat nabi, dicela, dimarahi. Kenapa? Karena itu angan-angan yang mustahil, angan-angan yang tidak mungkin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka bab pintu untuk menjadi sahabat nabi sudah putus. Tidak akan mungkin terjadi. Karena salah satu syarat mutlak, seorang dikatakan sebagai sahabi, seorang dihukumi sebagai ahlul jannah ketika dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat langsung Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan iman tersebut. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, orang yang beriman setelahnya dihukumi sebagai mukmin. Ya kalau di zamannya tabi'in, tabi'in, di zamannya atba' tabi'in, atba' tabi'in. Di zaman kita sekarang dihukumi sebagai muslim, mukmin biasa, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita berangan-angan, seandainya saya bisa menjadi sahabat Nabi, seandainya saya bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan, mendengar lafaz per lafaz dari lisan beliau yang mulia alaihi salatu wasallam. Ini angan-angan yang kosong, yang tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terpilih. Sehingga ketika kita tidak masuk ke deretan mereka, kita bisa sadar. Kita tahu kadar diri kita. Oh, kita ini jauh dibandingkan para sahabat, enggak ada apa-apanya. Maka bagaimana mungkin kita bisa mencela para sahabat? Dan apa yang ternukil ikhwati fillah yarakumullah dari beberapa masyayikh kita, di antaranya adalah Syekhuna Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafidhahullah wa ra'ah, yang dikatakan bahwa beliau adalah seorang yang menta'an ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang mencela sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, adalah sebuah iftira', sebuah kedustaan yang sangat luar biasa. Pembahasan yang beliau bahas, sebuah hadis yang beliau syarah, sebuah hadis yang beliau jelaskan, yang itu dijadikan bahan oleh sebahagian orang-orang yang berpenyakit hatinya, yang benci kepada beliau hafidhahullah wa ra'ah, itu dijadikan poin. Ini loh buktinya Arafat ibn Hasan telah mencela para sahabat Nabi ketika menjelaskan hadis Dzatu Anwat. Ketika Asy-Syaikh Arafat hafidhahullah wa ra'ah mendapatkan hal tersebut dan dikatakan, diklaim bahwasanya penjelasan itu wahai Syekh, penjelasan engkau wahai Syekh ini terkandung celaan, terkandung ta'an kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, maka beliau sebagai orang yang musmi', mendengarkan nasihat, beliau rujuk dari penjelasan tersebut. Apa yang telah beliau jelaskan? Beliau katakan istighfartu rabbi, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu mengandung ta'an, mengandung celaan kepada para sahabat. Tidak mungkin seorang sunni salafi mencela sahabat Nabi. Karena seorang sunni salafi ahlus sunnati wal jamaah, orang yang paling faham tentang qadr, tentang kedudukan mulia yang ada di sisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Dan beliau Syekh Arafat hafidhahullah wa ra'ah meminta untuk sebagian pihak yang memiliki rekaman tersebut untuk segera dihapus, dalam rangka beliau rujuk dari kesalahannya. Maka khawati fillah yara'akumullah, kita anggap apa yang mereka sematkan, apa yang mereka sifatkan bahwa Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi telah menta'an para sahabat, kita anggap benar. Kita anggap benar. Maka pertanyaannya sekarang, itu sebuah kesalahan? Naam. Kesalahannya, orang yang melakukan kesalahan bagaimana sikapnya? Apakah israr terus menahan kesalahan tersebut, terus bersikeras mempertahankan pernyataannya, penjelasannya, syarah hadisnya, ataukah tidak? Ini pertanyaan harus dijawab. Oh, ternyata jawabannya tidak dipertahankan oleh beliau. Beliau rujuk, beliau tanazul, berlepas diri dari penjelasan syarah tersebut yang di dalamnya terkandung ta'an, celaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. sampai beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Kalau orang sudah bertaubat, apakah kita boleh mengatakan Syekh Arafat itu tidak bertaubat kecuali karena ini sudah ketahuan oleh kaum muslimin, sudah ketahuan oleh salafiyin, beliau mentaan para sahabat. Coba saja kesalahan ini tidak diangkat di tengah-tengah salafiyin, tidak akan mungkin dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minadz dhalali wal hawa. Untuk membantah syubhat ini kita katakan, kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Attala'al ghaiba. Attala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani 'ahda?" Yang mereka bersu'udzan kepada Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi, kalau seandainya kesalahan tersebut tidak diangkat di tengah-tengah salafiyin, Arafat tidak akan bertaubat dari kesalahannya. Attala'al ghaib. Apakah Anda mengetahui perkara yang ghaib? Amittakhadha 'indar rahmani 'ahda? Ataukah mungkin Anda telah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa dipersangkakan demikian? Bisa dikira demikian? Bisa ditebarkan syubhatnya demikian? Jika tidak tersebar di tengah muslimin, tidak akan dia bertaubat. Mendahului takdir, a'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Hati-hati dari pernyataan yang semacam ini. Sekarang kesalahannya sudah ada. Dan sudah ada di tengah-tengah salafiyin, tersingkap kalau bahasa mereka. Ketahuan di tengah-tengah salafiyin. Didengar oleh seluruh salafiyin. Lantas, apa sikapnya? Tidak boleh bertaubat. Terus berada di atas kesalahannya. Kalau terus berada di atas kesalahannya, mereka anggap sebagai kesalahan, akan dicela lagi. Maka tidak akan selamat. Sikap apapun yang diambil oleh Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Hafidhahullah Wara'ah, tidak akan selamat dari lisan-lisan mereka. Karena mereka akan menjatuhkan beliau Hafidhahullah Wara'ah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara sifat orang-orang yang condong kepada pemikiran akidah al-haddadiyah adalah ilsaqul akhta liman raja'a wa liman taba'anha. Seorang yang sudah bertaubat dari satu kesalahan, di antara sifatnya mereka orang haddadiyah, tidak akan menerima sifat rujuk tersebut. Sikap kembali, sikap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mereka tuduh telah melakukan kesalahan, tidak akan diterima. Terus disematkan kesalahan itu. Ini Arafat menta'an. Ini Abdullah ibn Salfiq mengatakan al-mizan adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah pun telah rujuk dari sabakul lisan yang ada dari beliau, yang keluar dari lisan beliau, sabakul lisan. Bertaubat beliau kalau itu kesalahan, jelas kesalahan. Al-mizan bukan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan beliau rujuk. Maka ketika rujuk ini tidak diterima oleh mereka, tidak teranggap di tengah-tengah mereka, malah menebarkan syubhat lagi. Itu Abdullah ibn Salfi kalau tidak diangkat, tidak disingkap kesalahannya, tidak disingkap kesufukannya, tidak akan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dia rujuk dari kesalahannya. A'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Maka kita katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Sedikit kita sampaikan setelah adzanul isya berkumandang apa yang dijelaskan oleh Syekhul Fauzan dalam permasalahan qadar atau manzilah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Fadhal al muadzin yuadzin. Akhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Fa ya'ti man yattahimuhum bit taqsir. Ada beberapa pihak yang menganggap atau menuduh mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, sebagai orang-orang yang tidak amanah dalam menyampaikan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kurang amanah dalam menyampaikan hal tersebut. Au yattahimuhum bin naqsi, atau menuduh mereka dengan satu hal yang kurang serius dalam menjalankan dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. La yaqulu hadza illa dhallun mudhillun, tidak ada yang mengucapkan hal ini kata beliau kecuali dia orang yang sesat dan menyesatkan. Yuridu ayyaqta'a silatal ummati bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka-mereka ini ingin memutus hubungan antara umat Islam dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Yang mana fitrah dari seorang muslim pasti akan menghargai sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Fitrahnya mereka, fitrah salimah. Kalau belum kemasukan pemikiran Syiah, belum mendengar syubhat-syubhat Syiah, Rafidah atau mungkin dari kalangan Al-Khawarij, ISIS, Ikhwanul Muslimin dan yang semisal mereka, kalau belum terpengaruh, maka mereka adalah orang-orang yang akan menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Fama balukum antum? Bagaimana pendapat kalian dengan seorang doktor selesai program doktorahnya di Jami'atul Islamiyah, Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi, selesai. Mungkin beliau mencela para sahabat Nabi. Kalaupun kemungkinan itu ada, tapi seakan-akan jauh. Bukan artinya kita, oh Syekh Arafat berarti ma'asum. Lah, ini kesimpulan orang yang salah, kesimpulan orang yang dengki, yang suka memutarbalikkan fakta. Tapi seorang Muslim yang berada di atas fitrah saja memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar ibn al-Khattab, memuliakan Uthman ibn Affan dan sahabat Nabi secara menyeluruh. Dan mereka yang juga ikut menyertai Nabi di atau kisah pada Dzatul Anwat, mereka pun adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang telah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan al-jannah. Maka seorang Muslim saja di atas fitrah yang salimah akan bisa menghargai, mengetahui keutamaan dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Wabittali, kemudian setelah itu kata beliau, yaqta'u silatahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil umat ini diputus hubungannya dengan para sahabat, maka setelahnya mereka akan memutus hubungan umat ini dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ma hadarna majalis ar-rasul wala sami'naha sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mendengar dan menghadiri langsung majelis-majelis Nabi, tidak pernah mendengar langsung sabda-sabda beliau alaihi salatu wasallam. Wa bainana wa bainahu qurunun, antara kita dengan Nabi alaihi salatu wasallam jarak yang sangat panjang. Fas-sahabatu al-akramun radhiyallahu taala anhum ardhahum humul ladzina yaballaghuna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran para sahabatlah yang bisa menyampaikan, mewariskan apa yang telah diajarkan kepada mereka dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga bisa sampai ke tengah-tengah kita saat ini. Fa maqamu sahabati fid din maqamun 'azimun. Kedudukan seorang sahabat di dalam Islam, di dalam agama ini adalah kedudukan yang sangat agung. Wala yattahamuna annahum akhfau syai'an, dan tidak boleh, wala yuttahamun, tidak boleh dituduhkan kepada mereka bahwa mereka menyembunyikan sesuatu dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au katamu syai'an walam yubayyinu, dan tidak boleh pula kita menuduh bahwa mereka tidak menjelaskan sebahagian atau sedikit dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingin sembunyikan hal tersebut. Wal iyadz billah, ini adalah tuduhan-tuduhan yang dusta yang tidak boleh disematkan kepada satupun dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ini pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah tentang lafaz yang berkaitan dengan keutamaan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Yang insyaallah taala kita akan masuk kepada penjelasan berikutnya ketika Syekh Al-Fauzan mensyarah atau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun. Mereka yang mencela para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Muhditsun fil islami ma laisa minhu. Mereka menciptakan sesuatu dalam Islam ini yang aslinya tidak ada dan tidak pernah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit insyaallah akan kita bahas secara global pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau tanya, apakah Umar ibn al-Khattab dan Abu Bakar as-Siddiq adalah ahlul bait? Bukan dari kalangan ahlul bait. Kalau mereka dari kalangan ahlul bait, tidak akan berani orang-orang Syiah Rafidah mengatakan kepada mereka sebagai orang-orang yang kafir. Karena orang Syiah Rafidah akan memuliakan dengan kemuliaan yang sangat agung kepada ahlul bait. Kondisinya yang ada di tengah-tengah kita, Abu Bakar wa Umar, kenyataannya telah dihabisi harga diri mereka oleh kaum Syiah Ar-Rafidah wal iyadz billah. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, manakah yang lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar atau Usamah ibn Zaid? Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian sahabat tersebut meralat, bukan dari kalangan nisa, dari kalangan rijal yang aku maksudkan wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan Abuha, ayah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu alam bissawab. Afwan, apa madhab Imam Bukhari dan Imam Muslim? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Madhab mereka adalah Al-Qur'an us-sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Mereka tidak memiliki sesuatu yang baru kecuali apa yang telah ternukil dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Dan Bukhari dan Muslim memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, imam min aimmatis salaf, dan karya-karya mereka sahih Bukhari wa sahih Muslim adalah karya-karya yang telah dikatakan oleh para ulama karya yang sangat agung dan sangat membantu kaum muslimin untuk bisa melihat hadis-hadis Nabi, periwayatan-periwayatan sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus riwayat-riwayat al-Imam al-Bukhari yang memiliki persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dalam menentukan siapa rijal, siapa yang menjadi perawi hadis di kitab beliau. Maka dikatakan bahwa ashahul kitab, ashahul kutub ba'da al-Qur'an adalah sahih al-Bukhari. Kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar setelah Al-Qur'anul Karim, yakni Al-Qur'anul Karim, di bawahnya derajatnya adalah ada sahih al-Imam al-Bukhari yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sahih. Dan adanya kitab-kitab karya ulama tersebut Bukhari, Muslim, memudahkan kepada kita para talabatul ilm ketika kita ingin melihat hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau dahulu di zaman salaf harus melakukan rihlah, perjalanan 3 bulan 4 bulan menggunakan unta untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majelis kita membuka hadis Bukhari dan Muslim, 7345 hadis bisa kita dapatkan. Dalam Muslim 7200 sekian hadis bisa kita dapatkan satu kali duduk. Maka ini kenikmatan yang luar biasa yang harusnya disyukuri oleh kaum muslimin, khususnya umat Islam yang ada di zaman sekarang, karena ini adalah kemudahan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.